Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'na mafatu. Ingkang sangat kula hormati tiyang sepuh kawula, Mbah kawula Kiai Haji Mujib sedanten keluarga ingkang kula hormati. Alhamdulillah niki ganjaran kula nembe gedhe niki mergi dizalimi. Atau bendera spesial ni, aku tahu umur ibu tu siji tapi jauh kawin. Tetos ngeten ni, ni karena kulas kadung gilem ke Mujib jari alim dari semanisannya tau nalim. Wow, Gus nanti mengintikan wow, soda kau nengatim dia tu, ini model riak Gus, riak sing ape kata saya ni. Perdebatan ahli fikih tentang qabul nikah sing bismillah alhamdulillah niku nggih kathah. Sing darani sah niku nggih kathah, sing darani boten sah nggih kathah. Tapi Ustaz Ali kula omongi kowe nek duwe santri diceluk. Rif nadif. Terus jape bismillah alhamdulillah. Terus lagi muni nggih kowe mantel ta ora. Terus niki boten sah fikih-fikihan kowe dhewe santri diceluk. Rif nadif rene terus bismillah alhamdulillah. Wassalatu nembe meninggi kira-kira iku jenis santri nurut apa ahli piye. Terus biasanya perdebatan fikih kalau melihat seperti itu kayak kalam sing mboten mutasid, tapi kata juga sing darani seperti itu tuh ndak apa-apa. Cuma kalau ngomong gitu aku kawin mino ya kawin terakhir sing mujma' alaih wala rasa resiko gue sing apa mujma' alaih. Terus ini kalau cerita, kalau ini dibetani naskah Kiai Soleh. Kalau ini ada naskah kata termasuk naskah ipun Kiai Soleh, naskah ipun Raden Asnawi, naskah ipun Buyut-Buyut. Terus kalau nangsal cerita, kalau ini udah Mas Natif juga nopo, pokoknya kalah lah. Nanti mana VG kalah, pergi kalau ini Buyut kula. Ini namanya Hafsah, ini binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Keluarga mriki berarti ginten-ginten nggih Raden Asnawi, terus Mbah Hasanan, terus Mbah Yusofia, Mbah Asnawi sepuh. Terus kula nak kalah umur atau kalah nasab nggih, kompetisine teng ilmu mawon ketok ae lho. Kasane ketok ae kok pernah wis ketok ae kalah. Tapi nyatane buyut kula Mbah Pah terakhir sing mangke damaran namine Mbah Pah niku wasiate teng kula. Kados sampun dikompetisikan. Kalau cerita ke masalah naskah Rien, Kiai Amin termasuk sedanten keluarga mereka Kiai Soleh, Kiai Mujib sedanten Rien itu ada era kalau itu menangi naskah-naskah kuno tentang perdebatan menyangkut kentong. Kalau itu ada kitab Al-Jasus Fi Tahrimin Nakus. Niku Kiai Hasyim Asy'ari niku ngaramaken kentong. Kiai Fakih Mas Kumambang niku ngangsalaken kentong. Terus niki cerita ya karena teng mriki Kiai Soleh ndabel gelar utawi damel manakib pendiri NU termasuk sing damel ya mergi NU Nahdlatul Ulama niku riyen jenenge tok debat. Nah tuh aku Mas Darmaro. Oh no, saya gugat bahasa. Mestinya Nuhudul Ulama. Oh no, saya orang penggawean itu. Jadi uangku mesti mari debat. Misalnya kalau kabul nikah, kok muni alhamdulillah muni wiridan kok gak oleh. Jadi ribet kita gitu, kok wiridan kok gak oleh. Tapi kok ono sing kalam ajnabi kok dioleh no ribet kan. Soalnya kena fikih ni kok ribet. Kiai kok diundang, kok nasrul ilmi. Untuk istilah ni. Jadi yang saat ini pun berkata Abu Nawas dan ono udan dia melayu. Abu Nawas udan rahmat kok melayu songko rahmat. Jadi bang ida rahmat. Kau dapat tenayu malah ida rahmat. Kalau tak cerita, terus Rien Nabi itu rembukan. Piye carane ngerteno wong nek iki wektu salat. Terus dijawab. Damel jaros matam salat dijawab macam kentong lah. Ora koyo wong Nasrani. terus damel trompet albu ra kaya wong Yahudi, terus nganggo geni ra kaya wong Majusi. Terus ada sahabat lari-lari cerita dia mimpi ketemu setiap orang yang diajari adzan. Kemudian jadilah adzan itu. Jadi adzan itu berangkat dari harame kentong, harame buk, trompet, harame api. Sehingga dari akhirnya hadis ini, Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Niku kula maos piyambak al-jasus antahrimin agus. Tapi kifake Mas Mambang niku seangkatan beliau sama-sama ngaji Mbah Mahfud. Terus kula yakin nak riyen Raden Asnawi itu seniornya Mbah Hasyim. Nanti kula hitung Syekh Nawawi wafat itu Syekh Mahfud Aturmusi umur 29 tahun. Jadi kalau orang menangi Syekh Nawawi itu tidak mungkin muridnya Syekh Mahfud, apalagi muridnya Mbah Hasyim. Berarti Raden Asnawi pasti asan nungin gue, mesti lebih sepuh ketimbang Mbah Hasyim. Malah ini baru kayak lebih sepuh, NU Kudus, gue rapati nurut, NU Jumbang, gue pun aneh gue. Rapati nurut sebabnya loro, ada sebabnya sepuh alim, ada sebabnya balik loh. Wong ra nurut itu sebabnya kali a'lamu minhu atau asannu minhu utawa ya wow. Akhirnya kaya fakir ini jauh pulau kaya moco kitab karangannya kaya fakir jenisnya hasrugus. Hasrugus itu menggeleng-gelengkan kepala mergo kok ono fatwa haram. Tapi ternyata Mbah Fakir cara berpikir sederhana, kentong yang Jawa itu gak mirip milih ras roni, ono banjir yo kentong, ono maling yo kentong. Jadi kentong itu ya biasa wae lho. Ora identik ambek panggilan ibadah agama tertentu. Mergo ono banjir yo kentong, ono maling yo. Terus yo ning pos kampling elek. Jadi padha kula Mas Adi nganti saiki ono kentong tapi elek. Satu-satunya ben gak mirip elek iku. Mergo sing ning tempat-tempat tertentu ibadah tertentu ora apik larang. Atau padha kula ora. Elek lah karo kaya elek mboten. Mirip. Akhirnya cerita nih cerita Rian Mbak Dimyati ini bu Badi Diswani Mbak Hasyim Mbak Dimyati Abdi Ibu Mbak Mahfud Pondok Termasan. Karena yang mau rawuh Mbak Hasyim santrinya kan dilihano kentong dilihano beduk barang beduk di dilihano kabe Mbak Hasyim rawuh sama itu Mbak Agung aku mencintai buatan nonton beduk buatan kentong dilihano santri matur apa cung mpun beduk mentik dilihano sedantan itu sudah ada Mbak Hasyim. Jadi Mbak Hasyim kasih itu GR, oh jubulnya dibodoni maksudnya. Masawangan itu manut jubulnya akal-akalan apa. Tapi ini kecerita, terus di NU atau di tradisi ulama. Sebenarnya tidak hanya tradisi NU, tradisi ulama. Perdebatan ilmiah itu enggak akan pernah selesai yang sifatnya sosial. Karena apa ya, ma'rodan lil tithaghayyur sosial itu bisa rubah-rubah. Makanya terus Kiai Sahal nekuni usul fikih, kula piyambak iki termasuk orang yang nekuni usul fikih, nekuni qawaidul fikih. Itu nanti kula nu sinau kitab namine Mukhtasarul Muizani. Iku Imam Syafi'i iki dikontrol oleh madzhab Al-Muizani, padahal piyambak iki murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i piyambak tak ngendikan yo ngepek. Terus setelah jadi Fathul Mu'in itu karena sudah satu jalur. Iki ngurmati ki mujib sekadung darani ngalim dadi sunisan sekadung sunisan. Ya wau. Kata soal kabul nikah. Saiki misale nyeluk santri, cung rene cung. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah dalam Pak Yai. Kowe nganggep santri ngono iku cah apik wae cah elek. Diarani cah apik muni daleme kok sik suwene. Diarani cah elek wong wiridan kok barani. Jadi ini semua terus dibatuh ulama ini kalam ajnabi tak orang. Lalu orang mu'min muni wiridan barani kalam ajnabi. Tapi pertanyaan ini orang angkah tukar jawab alhamdulillah. Terus piye ini ribet kan. Daripada ribet sebaliknya balen. Orang ramas di payu menang sebaliknya. Dan ini saya ini muridnya Mbah Madun, muridnya Mbah Makhrus kayak kondang, nah guru-guru ini kondang. Nah reso ngandal lawa, ya ngandal lo guru ini kan modelnya sana ini. Malah ini Mas Nadib gak ngandal lawa, ya ngandal lo baik. Ya tak awa edil yang ngangkat, hampir kenalan wong putu Mbah Asnawi. Putu Mbah Soleh. Aku lo serah perlu, muridku. Aning kacen yang mantu Ban Affleck, tutu baju lados, ribet. Tapi ngoten niku sae, sawangane sombong jebule niate syukur ya ribet kan kita. Roh, atine wong mboten roh. Kariyan Abdul Hasan Asyadili masyhur. Ana pakaian mewah, kendaraane mewah. Ditakoki jenengan ulama kok mewah ngono. Ben gak ngemis alus. Masyhur. Maksudnya nak sampean tawadhu, iya nak darani tawadhu, nak darani ora kelar mulai nak rung disangoni. Ana kiai terlalu maca elek dolan Gus nanti pikirane mesti iki kelar mulai ta ora. Atas usul fikih itu berkembangnya luas sekali masyhur itu. Pertama Imam Syafi'i itu benci orang kiai lah yang berpenampilan kaya. Kalau berapa dia cerita bareng soal Imam Malik, beliau itu gayanya kaya raya. Setelah gitu eskal-eskali rongbar, yang ngaji Muhammad bin Hasan Asyibani, nak ngitung duit, ngitung mas, teng meja tamu. Tambah eskal lagi kiai keduanya. Masyur itu sudah ngintikan, ajib damin hata kamu kagum ini, aneh. Mungkin ujian wong alim gak seneng dunia. Ya wis dunia bintikung fasek, bintikung demenan, bintikung upyok, bintikung. Buat ngotong, jenengan mawon, sing soleh, sing sugih mawon. Berarti wong alim oleh sugih. Semenjak itu rubah Imam Syafi'i, cara berpikir orang men larat sing di kampanyaan. Tapi terus kebablas kampanye al-Islam ya lu ala. Sampai cari Imam Syafi'i, wong kelar tuku alpat, kalau pakai itu haram. Cari Imam Syafi'i ini. Iso gaya rumah gedung kok gedek. Sosron dinti lah sokoro gara-gara korban fatwani Muhammad bin Hasan apa? Asyik, jadi ilmu itu ngalami perubahan. Tapi itu pun ya akhirnya diolah lagi oleh Imam Ahmad. Wong nambahi dunyo akeh, nambahi hisap. Mau nambahi hisap kok cerdas ya goblok. Tapi wong iku nek ora di dunyo posisine nompo ora ngekeki. Wong nompo mek ngekeki dhuwur-dhuwur sing ngekeki. Akhirnya wis akhire Ashabu Syafi'i semuanya berarti yang benar itu ilmu sosial. Ilmu sosial itu batasannya enggak pernah jelas. Sehingga fikih itu enggak khilaf dari bisa. Di ranah sosialnya, kita ulang lagi di ranah sosialnya. Makanya tadi intudus sodakot van imai. Misalnya orang-orang sodakot yang rodok-rodok riak menikut itu sengapi iktidak itu sobat, sengapi anu itu sobat. Misalnya kuwabe wong medit bersembunyi, nah amali ku ikhfa. Kowe ta ora tau sedekah, ora ana wong roh. Tutup negara iki, mergo kabeh ngeklem ibadah iku ikhfa. Tapi misalnya kabeh riya yo ribet. Akhirnya Quran setengah-tengah itu tu sedekah wan ni'mahi wa intu wa tu al fuqara fa wa nawa khair lakum. Ngaku alim ngingetin, kalau balik-balik tak omong yuk. Uang nak nong ngaku alim jadi sombong. Padahal dokter spesialis dokter gigi gak sombong. Spesialis jantung gak sombong. Padahal tanpa ditulis kan gak tahu. Makanya kalau ini pondok ranong tak kok fakih hobo. Perkara ini menlungo ya, omaknya gak ada tulisannya. Sajarnya tulisnya ya, ahli fakih medium. Tulisnya ya, ahli takrib medium. Anda eskal fakih hubungi kami. Jadi jelas, ini orang mau cari dokter kandungan gampang. Bahkan cari bar gampang, cari niklab gampang. Ini cari ahli fikih susah karena gak ditulis. Jadi mari seneng lho Pak Mas tadi, macaknya tadi seneng. Jadi ini maklumat doh, ini mufti alumni Al-Azhar. Kedah harus diumumkan. Asyadili itu nate fatwa ketika ditanya bagaimana hukumnya amal sirri, amal rahasia, kata Abdul Hasan Asyadili, gak saya ini wajahnya iklan afdol lumina sirri, ngamal terkenal itu lebih apa ini bang sirri, fa'innahum a'lanu bima'asihim fa'alinu bito'atikum, mereka sudah memaklumatkan kalau maksiat disik wong api zina itu isin, yang tempat nakal itu isin, maksiati disik itu sirri, sehingga ibadahnya itu sirri, saya ini maksiati alaniyah to'atik, sirriyah. Akhirnya dunia sama ini begemak siap. Lalu kalau dikonceng musyarah nanti saya jadi kiai, kalau aku manggel nanti saya nanti serinya juga berbar musyarah. Kalau debat oleh Gus Wabrum aku saja nih, soal tapi gue juga tawa aduk dan Gus Wabrum yang ngendikan dan Gus Bahaya yang aku nanti saya jadi kiai. Nah, iskal hukum ini pun aku mas Gus saja nih, kalau bisa ketika gue juga tawa aduk tanpa jenengan aku mati saya bisa cepurang ajarin sajane kula niku saged nggih jaga tawa nduk tangklet jenengan. masalah sosial itu gak ada batasannya. Makanya pelaksana sendiri merubah fatwa. Coba kalau semua alumni pondok mengumumkan, ahli Quran, saya hafid 2 juz, nah sekedar setoran juz amma bisa. Orang itu bisa konsultasi. Sangat citakrit, khatam 2 kali, jeblong, ditulis saja. Sehingga nanti orang itu tahu. Masa aku tak tulis fatwa, bisa tulis. Orang niat sombong, niat supaya mempermudah yang ingin mengambil manfaat. Kulo nunggu nanti pas bojo kulo hamil kulo jek merantau ning Jogja. Wong mlaku-mlaku mesti golek tulisan bidan. Saya ngomongin santri saya minimal nyari 5. Di sitok tutup sitok ono. Dan itu nyata ketika pas sampai lahir sudah cari bidan ini gak ada. Ini kan alamat sudah tertulis. Terdata. Lho misale tayu ngono kan enak. Pikir untuk melenceng tak kok Mas Nadi. Sing rada lurus aku abahi. Setengah lurus setengah melenceng tak kok pasir. Kan ada kan ukuran. Lha ini gak ada yang nulis. Gayane ikhfa kabeh mbok koyo tawadhu. Padahal yo kadang ora iso tenan. Jadi cobalah dipikir bahwa wong pangeran mawon ngendikan kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rufuni. Aku dadi pangeran tanpa makhluk ya wis pangeran. Tapi sawangane kok ora ono sing kenal. Akhirnya Allah nggih makhluk liya'rifuni supaya mereka tahu nek aku iku pangeran. Makanya sering dimulai ilamu ilamu. Lho kula niku seneng terkenal alim seneng ora krana niat sombong. Sing seneng ben niru alim, sing ora seneng ben fasud, ben kakuati ya ben mutolak koyo aku. Tapi orang yang sombong dah. Dulu Imam Nawawi ketika digugat nyarai kitab tambah rontok salah sidik-sidik. Imam Nawawi dia menuso, dia itu dapat nashotin sakimah, nashotin sakimah. Ibu yang ditegur. Lu mau ngomong tenang. Atu nazi unani wakot tol atu arba amiati marah. Kau membantah aku, bisa tak wocopin 400. Kitab itu tak wocopin. Barang dieling no jebule nuskhah yang beliau pegang itu nuskhah tin sakimah. Nuskhah itu rada error. Di sini apa meneh? Mulane kata wa fi nuskhah tin niku. Guru pesrien ku perdebatan iki jujur biasa mergo wau. Mereka kadung alanu bima asih. Mereka kadung mempertontonkan maksiat mereka. Maka fa'alinu gitu atikum. Kamu kalau tobat harus dipertontonkan. Karena itu satu-satunya cara guru to'at alal ma'asih. Padahal agama ini di antara targetnya liudzirahu alat dini harus duhur, harus muncul. Makanya wong ngetokno alimiku ya ono pembenarane kira hartil fida bidahu wal fitanu sebagai debat ditambahi wasubah ashabi iku fal yudhiril alimu ilmu. Orang alim harus memperlihatkan kalau dia seorang alim yang tidak fa'id wa illa fa'alin ratu. Jadi sing ngetokno alime malah kena. Coba karena tadi wong ape ngaji ku dik. Ngaji mbek sapa dik ini orang aku ngalim. Kalau semua orang gitu terus wong ape ngaji mbek sapa. Sampeyan bisa sekarang sisa ngaji mulai kula nanti sira mbantu gadah majmu gadah sarai. Ben nanti kula sinaoni tenan. Tapi ra kecukupan nek sampeyan ngaji mulai kita ini salah. Kita sinaoni tenan nak debat debat ulama kita pelajari tenan. Kalau bolak-balik cerita ulama nak debat itu nak kenemenan kadang nanti kok caci le. Perkarane logika yang dibangun itu sudah logika sosial. Misalnya ngeten ya contoh paling masyhur. Ya saya ulang lagi contoh paling masyhur. Dulu itu enggak kebayang ada nyolati mayit jenazah di belakang. Ning dingkon salat mayit jenazah kok ngarep. Tapi ono ulama sing usil. Innal janazata laisat bi manzilatil imam. Mun jenazah ora imam kok wajib kok ngarep alasane opo? Ya cangkem elek tapi enggak mikir kan iki. Ora imam kok wajib kok ngarep. Ya tapi umumnya wis ngono paling bener kan rasane umumnya wis ngono. Tapi di banten ya salat gaib oleh gak wong tayu nyolati wong mati wong Surabaya. Iku ngarepe ta gurine. Ngarepe wong gurine. Gurine kan wong tayu nyolati gaib wong. Ngarepe wong gurine. Gurine. Tapi misalnya sampean saiki salat jenazah mayite hadiro. Buta kok guri ke nyolati ning kene. Tutup gak dadi kiai. Tutup. Tapi baru kayak fikih itu masih oke cocok. Aku lah yang menyarankan sampean cocok dulu. Arab Saudi ketika ada peristiwa dulu penembakan itu jenazah saat ini tetap di kamar mayit, buatan dibawa ke dekat Ka'bah karena dulu Mas masyhur itu pura-pura jenazah ternyata apa? Penembakan dulu itu. Jadi fakih pun cocok ra cocok, ilmu itu harus kamu dengar. Kula lah yo ra cocok, misalnya kula teng omah kula nggih, teng kampung kula nak salat jenazah, jenazah kok ngarep. Tapi misalnya suatu saat ana kejadian kudu mbok guri, kowe yo ora usah. Iskal berarti ngajimu ra hatam. Tapi yo paling bener yang mau komentar ke umum. Sudah begitu. Karena fakih ini apa ya? Fakih sing pun boten buatan-buatan usul lah, buatan pokok-pokok ini, perdebatannya itu pasti seperti itu. Sama lagi perdebatannya pasti seperti itu. Kalau ngaji mahal, ngaji muhal, kalau rian ngaji bangun jambul jawab. Ini rian, murid-murid ini udah ngaku alim, guru ini ditakok, ini apa yang ngaku alim? Saki guru, kalau terkenal alim ya seneng, saki bangun. Orang murid yang bangun suwi kok goblok, ini saki bangun. Jadi ngaku goblok itu tawaduk, tapi kan ya saki gurumu. Mulai jadi bangun, muridku goblok, sing goblok aku, tak guru nih. Yo isin di murid goblokku yo. Masukin niat tawadu, yo sakit gurumu kan. Jadi kalau suwun, asal ini pun wayai berubah cara pandang atas Abdul Hasan Asyad ini. Ahli nubi to'atikum kama ala nubi ma'asihim. Kamu harus memperlihatkan to'at kamu, karena mereka sudah memperlihatkan kemaksiatan mereka. Ini hebatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau coba banyak hadis, banyak sarahnya. Semua dosa umatku itu diampuni kecuali yang memperlihatkan. Dan termasuk yang salah kata Nabi, orang yang malamnya maksiat dan sebuah batayasturu rebu sama Allah ditutupi, tapi dia pagi-pagi cerita amil tu barihah kata wakata, tadi malam saya melakukan maksiat ini. Padahal cerita maksiat itu dia jujur, karena memang maksiat betul. Nah ini ya potongan maksiat tenang. Tapi misalnya ini contoh maksiat yang ringan-ringan no? Misalnya gue disini mondok sekolah ramga, muhafadah mardut, terus cerita anak putuku. Ya anak putuku kan haram paling disini bapak ya orang. Misalnya kayak jujur, aku disini tak setor Quran, cuma tolong jus meluntar-meluntir, suwi-suwi bosan cuman terus boyong. Anak mengenangiku. Lah kok untuk emak, pacaran ibu disini cuman untuk anak emak, ya ribet kan. Jadi kue kudu pura-pura soleh, wah. Cuma nak mudok sing sergep, Quran kudu lahanya. Lah bapak disini bikin, jual lahanya, niati lahanya aku dulu maksudnya. Niati lahanya nopo. Ibu pacaran, orang ora pacaran. Ibu mau kenal kan? Maksudnya kenal ibu, kenal sing suyu jenenge pacaran. Sing penting Jawi Imam Ghazali fa inna wa ta'ala yakrahu zuhural ma'asi. Karena Allah tuh enggak suka maksiat itu muncul. Dengan kamu cerita, maka maksiat ini muncul ke anak kamu, ke cucu kamu, ke komunitas kamu. Dan itu menjadi syariat masal kan. Orang berani maksiat, gue bapakku yang maksiat, bapakku yang pacaran, bapakku yang goblok, bapakku yang goblok. Malah ini ngaku goblok, aku haram pun ngantuk kurang. Senang jantung aku nyata. Maksudnya anakmu ya terus. Pak, aku di sekolah. Iya pak, pinter dong. Maksudnya pinter ya, ngerti anak sekolah ini ngetan, yang melakukan ngetan. Nah kelas telur, orang melibu kelas lima. Lah anakmu bayang no pinter ini sama cemungin. Ya alhamdulillah akhirnya anakmu sergep. Mergo maknani pinter ini sama cemungin. Padahal maksudnya pinter yo, kelas telu yo bukan. Melbu kelas telu orang melbu kelas. Tapi nak gue jujur. Pak gue disini pinter. Gue blok juga gue disini. Akhirnya anakmu suantai. Gue blok ya apa-apa bapak ya wis. Gue blok. Jadi orang usah ngono. Orang usah tawaduk sing senaif itu. Makanya semua umatku dimaafkan kecuali sing aku salah. Ya mergo wau, jujur ini akan memunculkan zuhurul ma'asi. Fa inna kula lihat teng fiya. Fa inna wa ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Karena Allah itu enggak suka munculnya napa maksiat. Semua anak punya legitimasi pacaran gara-gara bapaknya pacaran. Punya legitimasi goblok mergo bapaknya yo. Cerita nak goblok. Wis goblok e. Nyata iki diceritakno. Kowe kan dadi mutawatir. Wong kowe ra crito ya anak wis yakin. Malah cerita. Dan ketika kita baca kitab-kitab tasawuf, Allah itu Ghafur, Allahu Rahman, Allah itu Rahim. Fa inna wa ta'ala yudhiru manakibar rajul wa yasturu masalibah. Karena Allah punya sunnah, kelebihan seseorang itu dimunculkan, wa yasturu ma'aibah, dan kekurangannya itu ditutupin. Sanggup baik yang aku pinter, aku bagian songkong ngakoni Allah Rahman Rahim. Bila alumni kajen. Ora usah diterusno tau ora munggah, tau ngene-ngene dlalah semua iki alumni kajen, alumni Sarah. Iki putu Basnawi, ora ana sing cerita putu Basnawi, tapi ora padha blas. Ora usah diterusno ngono dlalah wong ya semua. Semua. Anggepe ngelem pangeran, maksudnya kalau kabeh anggepe ngelem pangeran. Mboten iki kula mboten guyon tapi tenang. Kula mboten saged bayangno kalau semua orang jujur menceritakan kekurangannya. Akhirnya koyo ketika ditanya, kenapa begitu? Wong sing takwa. Takwa itu marotib, ada beberapa kelas. Terus dari Imam Sawi, final mukmin al-asiyah, tak waca sing detail. Kok mangkus itu tadi. Jadi anak-anak sop wasani mangkusun wanas buku. Final mukmin al-asiyah itu yattaqi aqbahal ma'asi, yaitu syirik. Wong mukmin sing paling maksiat itu yajtanibu aqbahal ma'njiat atau aqbahal ma'asi, yaitu kufur. Wa ya'malu a'zomal ma'murat, yaitu iman. Sama saya kita takoi. A'zomul ma'murat itu apa? Iman. A'zomul ma'njiat, kufur atau kafir. Berarti wong mukmin paling fasik lah ini telah sukses melakukan a'zomal ma'murat, yaitu iman, dan meninggalkan a'zomal mungkarat, yaitu kufur. Jauh sanggupnya minal mutakin. Orang gue usulnya nyarannya darin mutakin usinyatkan ibu jami al-ma'asih. Bayang alu jami al-ma'muras. Duh, iku nabi, udul-udul. Iku gak mutakin, ibu apa? Nabi, wah aneh-aneh. Mau cerita sing santai-santai mawon. Mungsan makombe sampe diwalek no yang angel. Soalnya aku baca pihak Abdul Hasan apa? Asyadili. Mereka mun kuat tujuan mun. Terus kalau ada saat ini kalau ada naskah kata termasuk naskah itu Mas Soleh. Kalau nu mingi dikirimi naskah kalian tuh Ki Amir Pekalongan usah kerdus. Mulai tulisan Mbak Mahfud sing nopo sing dicetak maupun khotiyah. Kalau gua ada kuatan. Dan rata-rata mereka itu nikmati ilmu. Kalau nanti mau coba kitab Ithaf. Kitab Ithaf ini ditulis alasannya ngarang nanti 14 juz lucu. Aku ngarang itu ya rotok biye ungkap ulama ya ngarang. Itu tujuan itu mau ngelalek no maksiat. Jadi talah itu ditoat sampai ngelalek no maksiat. Aku ngarang itu asik. Kaya pulau itu kan nganti sana sering sinau, itu tersiksa. Iki macane opo, padahal orang sing gaji, lapati iki macan. Mulu nak iso iso nang, padahal orang nong tunggu. Tapi paling enggak kan saat itu tarkul maasi. Napa tarkul maasi? Kalau bolak balik matur, kenapa kiai sering guyon, bana fak kajian gak sering guyon. Gue jadi lo guyon bu, malah buat dalil min husni samwar itar bubu malayani. Kiai guyon sewengi artinya semuengi gue gak maksiat. Gue sekali kali naro santri guyon, mangan terong guyon. Anggap baik taro kal maasi aku lah hadilailah. Oh coba tu lo suanti bukan mangan bermangan turu. Berarti raiso ngaji usul peke. Nak santrimu bermangan, ngorok terus turu. Hada taro kal maasi ya. Keren gak? Keren. Dong ya. Senengane usuk-usuk. Mondok turu-turu. Timbang turu-turu ning omahe. Kon ngaji usul fikih iki. Yang usul fikih itu jelas. Ketika ada hukum mubah itu digugat banyak ulama juga. Mergo ismamin mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haram mimma. Falezamu minasukun tarkul qatli wa minasukun tarkul qatam. Wong lakoni mubah mesti ninggal maksiat. Padahal ninggal maksiat itu wajib, berarti fi'l mubah wajib. Wis anggap ae nek ana wong turu berarti aja muni hadza tarakal aurat, tapi hadza tarakal maksiat. Paham ya? Tapi kok nek awake blonjo kok turu hadza tarakal wajibat. Iku sing mari perkara iku. Tapi barokahnya usul fikih itu kalau nanti yang lepas jenazah wong awam pegawainya itu lho TV sini ke wong awam ini aku kalau puji sampai bujunya nangis ini kita yang saya sarok kula yang ngerbengi itu lho sinetron angling dharma baca ngoten kita ngomah terus sarok kula yang sering tukaran di bujun ini tiang saya mereka itu angling dharma berarti gak mau boleh niklap gak boleh ngomong maksiat tukaran di bujun ini berarti terlokalisir ngerti nak tukaran di tonggo rabe tukaran di bujuan anggap itu kearifan apa? Bujuni barang gus barang gak elak obaran ya api lo api tenang bujuku lo nak ngomong TV turun, TV turun lagi misalnya nenggalan-galan kayak malah biji Wis makome ora wani wis ngene iku sak. Dadi Imam Sawi itu cara pandang seperti itu, mutakin itu wong sing wedi. Berarti wong wedi iku piye? Wong maksiat telah wong mukmin iku wis berhasil ngeduhi akbahal ma'asi yaiku kufur. Wis nglakoni azumat taat atau azumal makmurat ngene iku iman. Terus mulane ngajiku sing khatam ben ngerti. Jadi wong turu ya bener elek wong kok turah turu, tapi ya anggap ae ninggal napa maksiat. Itu didokumentasi oleh pakar-pakar usul fikih ini, wa izma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bi tarku haramin, enggak ada mubah kecuali ketika Anda lakukan, saat itu berarti Anda ninggal maksiat. Isma kome ngono. Ya makome kita iku Rausah memaksa. Itu hebat Imam Ghazali. Beliau punya bab mizahun Nabi, guyon-guyonannya Kanjeng Nabi. Ketika Nabi rileks, Nabi gak sering ke masjid terus wabat guyu-guyu tak. Kenapa guyu? Nak khudu fi amril jahiliyah. Kita mengenang zaman apa? Jadi aku kejuk-kejukan. Iku lo anak sih, tau bosan ini gue. Iku antara kejuk-kejukan mereka kanca-kanca nih. Terus fayat hak mimanat hak. Nabi akhirnya gemelok. Kucing. Iku coba orang ini sahabat kok guyon terus wiridane kapan terus malah toreko kapan? Iku sadidia anak sabadia. Iku serang sakmo terus. Kok iku dulu iku kabeh tarokul masih. Terus kalau suwun ngaji iku penting karena keluarga sini masyhur ma'ruf fil ilm. Mana kulo niku sering rebukan Mas Nadi pondok-pondok teng Kudus. Niku kan riyen buyut kulo terus lahir teng Kudus. Mbak Salim misanan kalian Mbak kulo nggih teng pondok Damaran. Riyen niku Raden Asnawi yen ate mangkin mriku Mbak Arwani. Kiai Fauzan napaipun Mbak Pandu. Teng mriku beberapa catatan Mbak Hasim Nasanan Khotian ku kan tulisane Mbak Hasim Asari ketika surat-suratan di buyut kulo. Lah nek ndok Kudus sepuh ngantos sak niki wonten slip bayar nak onong utamar 10 rupiah 10 sen pun tadi zaman itu sih itu malah Pak Said Agil yang nanti rawuh itu berikut dulu jadi Rian NU Rian itu identik barang kan bahwa muntazimun jadi mutiara kamu rangkai ya ape tapi walai sayang usukodron khairah muntazimi ketika tidak beraturan jadi mutiara ya tetap mutiara tidak mengurangi kualitas malah ini kiai-kiai itu ya sapi itu kalau Mas Nadi kalau sering diskusi baik rektor, baik dokter, baik profesor Pak, saya enggak suka adat NU itu enggak disiplin, enggak tertib suripe ra jelas. Terus tak jawab ini. Andaikan sistem kiai di layar kampus ribet, misalnya orang mau belajar haid menstruasi harus daftar dulu. Nanti tahu penjelasan haid nunggu setelah semester berapa. Fahami yang tentang ini pas mata pelajaran ini. Ya terus sholatnya kok kapan? Tapi baru kiai-kiai ra jelas ketemu yang pasar takok, ketemu yang dalan takok jelas ndik. Kalau jelas kiai bapak. Jadi umatnya Nabi sing jelas ya apik, sing ora jelas ya apik. Lu coba misalnya sistem kurikulum anut kampus kabeh terus ana wong ngapa salat rung paham carane salat takoke ngenteni jam buka pendidikan. Ya ribet kan? Lho lho balik cerita, kula nuteng pasar ketemu tapi ya. Gus badhe semana pe opo badhe tanglet ngeten ning kene saiki. Akhirnya takok tak jawab saat itu juga. Kesannya kan tidak sopan. Entah kok kiai kok pas neng pasar. Mulane Imam Bukhari ku rapati cocok ke Imam Malik di bab ini. Imam Malik kalau ada orang tanya teng dalem, beliau mandi dulu terus lagi oleh takok. Ini gua anggo jenengan pas. Rodo-rodo golek-golek jawaban bareng. Nah Imam Malik bukan karena itu memang ingin menghormati ilmu, ingin menghormati. Tapi Imam Bukhari punya judul gini, kula masih ingat. Babul Fatya fit Thoriq, bab fatwa yang tengah dalan. Ada napa? Ada napa? Babul Fatya fit Thoriq, bab fatwa di tengah napa? Jalan. Iku Nabi nate jalan-jalan, kalian imro'atun min khustam. Nggih imro'atun napa? Niku Nabi badhe haji, jelas teng perjalanan. Niku imro'atun min khustam tangklet. Ya Rasulullah, inna faridatahu ala ibadi atrokat abi syekhon kabir. Wis darane apal kitab dadi kula bahasa Arab iki. Sayang ya Rasulullah ketika ada aturan wajib haji bapak kula pun kadung tuwek laes butuh ala rahilah mboten saged numpak kendaraan. Apa aku juan dua pasal boleh haji? Menghajikan Mas. Terus jawab Rasulullah kalau bapakmu diutang wis sing nyaur terbayarkan enggak? Ya terbayar ya. Mulane mboten sambung. Sering ditawuh telepon saking pundi. Gus ngapunten Gus. Ya wis ngopo sih aku lagi sibuk sing takok munten omah Gus. Kulo niku kiai. Mesti dia mlebu kamar mau ape nelpon kulo sing takok wis ning ruang tamu. Isin Gus nak ketok goblok kulo niku kiai. Akhirnya kulo jawab, pun Gus dia ngimpun mulai. Nyuwun salam tempelek tapek Gus. Jadi kalau ini kadung baru kalah jadi kalau ini nyapati tiang kadang jadi kalau cerita atas ilmu sosial juga ada batasannya mulanya tentang Uzbek kalau sering diceritani nah bersolat itu ada yang Melayu ada yang tengok-tengok yang tengok-tengok dia mau wiridan yang Melayu wiling-ilingan dan wiridan itu wajib dia mau ngomawar terus yang kondok sarang gerbangun bersalam separuh bubar separuh wiridan yang ngerboyo yang ngerboyo umumnya pondok-pondok mereka ada tengok-tengok kabe wong sunat kok koyok wajib bubar kabe santri jauh wiridan kok gak gelem yes mau ikut dan kia ini ya hati gede kia ini ya hati gede orang tersinggung santri jauh wiridan kok melayu santri kok pinter ngerti wajib bubar lu gak sama dulu atung sulam taufik termasuk kriminal besar apa ijabu malam yajib majibna barang sing ora wajib Wadah nasar kulan itu ben kabeh itu soleh kan sing wiridan ke soleh sing buatan wiridan langsung melayu ke soleh jadi rausah dituduh sing ra wiridan itu buatan usah ngoten Islam itu luas mana ini terakhir kalau cerita ya, Nabi pas ngaji wonten pemuda sing betul cangkul ngelewati Nabi terus kata sahabat-sahabat celaka betul pemuda itu ada Nabi ngaji tidak ikut siapa Nabi nomo kalau dia kerja nyari nafkah untuk keluarganya itu juga ajaranku jadi Nabi legowo ora kok ajarane Nabi kabeh wong ngaji ya ndak sing golek nafkah juga ngaji iku ajaranku ojo bae sampean seneng kanjeng Nabi terus ora teko ning maulid ora seneng Nabi mungkin lagi nyusui anaknya mungkin lagi ngrumat mbahnya iku kabeh yo ajarane kanjeng Nabi sampean harus legowo coba bagi kiai surah ngaji berarti ora seneng kiai ya ora usah ngono ajarane kiai ngrumat boe lah saiki lagi ngrumat boe salahe wae ngrumat kok jangan ngaji koyo kiai evaluasi usum mentang-mentang maksudnya sing biasa maksudnya baca dengan ranah ilmu sama lagi baca dengan ranah nopo ilmu kayak Basim beliau itu ngaramkan kentong tapi ya hormat sama yang pakai kentong ya, akhirnya karangan kulo ada dua-duanya itu nopo jeneng Al-Jasus Antahrimin Nuk nopo Nakus sama Hazur terus itu dulu ya dua beliau itu kalau ketemu ya gejol-gejol kan misalnya sama tak kita berdiri, coro pulau jadi Basim, pulau saja ini secara pribadi setuju Basim, pulau secara pribadi setuju Basim, setuju pulau ngeten. Kamu mau kalimah adzan terganti kentong, adzan itu kalimah thayyibah diganti kentong, sing koyo pos kamplik. Kue gelem kalimah thayyibah penggantinya itu kentong. Nanti lo ngono bener Basim, tapi nak diwali, buatan pengganti, jadi peringatan Nabi ono adzan ben fokus rungokno. Logik sampean nak ingin alim ngeten iki maca khiliatul aulia niku debate wali mbek wali iku yo lucu-lucu ana wali kepen ketemu kancane padha wali ini Sofyan Asori ben aku kangen mbek kowe wali kok nyes ketemu bareng ketemu nangis padha nangis lho kowe kok nangis kenapa gara-gara kamu ketemu kowe aku atazayyanu lilikoi aku akhirnya tazayyun lil khalqi ketemu kowe kan kudu ketok alim ketok bener akhirnya tazayyun lil khalqi sing biasane eling pangeran saiki pencitraan padha nangis kesemper ora ketemu wong ora seneng ketemu wong alim tapi kok ketemu wong kok seneng makhluk ribet kan lha kira wali ora ora rasane maksudnya rumut kan saiki ya wis rumut kula bola balik matur dhisik sohab jadi ono sing sange senenge Nabi sering sowan. Ya ono sange senenge gak wani sowan. Kesowan iku ganggu. Nabi itu privasi. Aku seneng kok ora tahu. Soan, seneng kok ganggu. Ya milih ndi? Ayo milih ndi? Seneng kok ora tahu soan yo keliru. Seneng kok ganggu. Milih ndi? Tentang kuliah gue agak gak jadi tono wali gue sof awal itu jadi wali kesaingan si sof guri jadi wali orang tuh mantas si wali gue sof awal itu gue kok sof wali gue guri aku udah pantas aku gue kok gak jadi gue guri karena tawadu ya orang karena ngawur gue kok gak ada saking tawadu ya wah sawangannya kok sok-sokan wali soan pangeran gue ngarep jadi didorong oleh tawadunya beliau milih sof gue nak pertanyaan ini dibalik, mong Bronto pangeran kok gue gurihin, Bronto wani kok Arab, nak dibalik, mana bener sing Arab, tapi nak dibalik, oh gue harus kenal banget lah gue wani ribet kan, yo mas saya ribet ngono gue yo wes, fal istifta ala kalbi, istifta kalbi takwa hatimu di konsensus publik tuh gak berlaku, konsensus publik tuh tidak berlaku. Kulonu agak ada pondok, kulonu makmum mulai nyai nganti sani. Karena rata-rata kiai ini sudah di imam. Berhubung rata-rata kiai jadi imam, kulonu jadi makmum. Anda kan semua kiai jadi makmum, saya jadi imam. Guiling-ilingan hadis uramu ya umul kaum akra'uhum li kitabillah fa'ingkanu fil kiro'ati sawak fa'kohuhum fa'ingkanu fil fi'i sawak fa'aksanuhum sampai saat terusik. Tapi yono hadis solfu kolba'akul liberdin bafa' jirin. Lah nak misalnya kabeh nglakoni golek imam ideal terus anggrape salat tak nyelek sisik. Salah kok Gus Nazib. Tuwa di pernah tuwa Gus Nazib. Ngafadu ya kayak iki. Wah ya ribet kan. Terakhir ukurane wa imam mau kaumen wa hum lahu radun. Sing imam iki sing paling disenengi publik. Ayo poling sik. Oh. Dadi dites sik. Afqahum. Tau ngaji apa Gus takrib. Aku Wahab. Terus ini gak terima. Aku mau ajak. Wah aku majmuk misalnya ini. Wah aku nih Al-Azhar, ya ribet kan. Baru wadu nasab. Baru wadu nasab, wadu terakhir itu ukurannya itu. Wa imamu qawmin wa hum lahu radun. Konsensus. Poling-poling. Ayo, sebetulnya ya ribet. Bujurnya paling ayu di. Nah, bujurnya paling ayu di barang. Bagi ayu sengaku solu khalfa mangkola lah ilah ilah wah solu khalfa kulibarin berbasirin ya sudah kira kiai kiai beberapa kiai yang mencatat banyak ulama di Mekah ya senangannya jadi makmum pihon bapak kulo lagi sering jadi makmum bangun sepuh-sepuh lagi sering jadi makmum itu menjaga konstitusi fikih monggo lah kalau imam terbaik di sadunia lah imam itu terbaik tapi kalau semuanya begini pasti akan dikira itu syarat sah. Harus ada model tandingan yaitu yang terbaik jadi makmum. Paham ya? Andi kan semuanya piye Jabir ki ngoten. Jabir bin Abdullah nate teng masjid, sampean delok teng bab salat. Ngangge pakaian kados Mas Najib. Bareng tok masjid dicoplok. Dicoplok ditemplekno cendelan masjid. Terus salat mau sarungan tok dan akidan para bahu ala akid. Jadi sarung sitok terus dicancang nonton ngene. Gulung. Beliau dikomentari ya, tapi ini sahabat Rasulullah sholat kok model seperti ini. Terus Jabir liyarani ahmad misluk ben wong roh nak syarat saya sholat itu rakudu seideal ini. Lu andai kan gak ada Jabir maka akan dikira seperti itu syarat sah. Itu jenis Joko konstitusi ilmu. Kalau nuncor orang di Mas Najib kadang-kadang kepengen rakunut dan ngerti nak mazhab dia itu ya rakunut atau Hanifah atau kunut. Tapi kok darah nih prayan, oh ya ribet kan? Surya tapi kulo nu nak suring mak muntiang sebutan kulo dia tak jarak banyak. Kulo nak dulu orang rakunut sebutan kulo, sebutan kulo darah nih Muhammad dia, madzhab Hanafi. Nasi kunut madzhab Hanafi. Jadi orang tuh harus ada menjaga konstitusi nopo el. Agak habis gitu. Ya kula bolak-balik nyontok no, kabeh sahabat itu tofu musyatan, kabeh tofu melaku. Nabi malah tofaro kibar. Andai kan Nabi ikut masyian, maka melaku darah ini syarat saya tofah. Baru kaya Nabi rokiban, wong ngerti syarat saya tofah, ragu dumlaku oleh rokiban. Akhirnya saya sepuh-sepuh iso ngaku kursi, roda dan sebagainya. Itu jenisnya penjaga konstitusi. Dan itu dibutuhkan baca banyak. Dan itu harus ditulis. Ahli konsultasi ilmu. Oh, ya rapopo wis. kasus terkenal kok. Maksudnya ini buat niat sombong cerita. Pengkoran kafe ilamu ilamu ketahuilah. Eleng-eleng ya, tadi terakhir apa lo hadisnya kuntu kanzan makfian farotu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Jadi aku ora usah gawe makhluk ya pangeran dewe Allah taala, tapi aku pangeran kok ora sing kenal aku. Pangeran terus gawe makhluk supaya kenal. Sampeyan delok teng tafsir Munir beberapa tafsir ning gone tafsire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Mergo sing darani ibadah nyembah apa iso nyembah nak ngerti. Mosok ke nyembah apa suka ngerti apa wis apa kan ya lucu. Jadi awalul ibadah wal ma'rifah. Mulane kitab ahli sunnah tetep darani awalul wajibin alal insani ma'rifatullah. Mergo wong ora iso nyembah apa tanpa didahului ma'rifah. Terus ana sing rada kurang menggawean muni ma'rifah iku dimulai nazar akhirnya muni nazar. Tapi jare sito nazar tok iku urung iso darani awalul wajibat. Sing mulai awal iku ma'rifah. Yesus sesama ini mula, pokoknya mono, pokoknya aku mono. Ya, tetes wau, Dewi Mas Nadib jari ini, sudah kau riak, sekolah riak, yang kau dukung, manjen. Ben wong doro kabe, nak Mas Nadib masuk sama nganing ini, peduli yatim. Ya, tuh, tanpa dimaklumatkan, wong yorar roh. Lana rara orang dimnut. Tetes ini mungkin kan jelas, jika kamu selamat dari riak, sebaiknya ibadah dipertontonkan, supaya jadi panu. Saman delok teng hadis-hadis Nabi nak mulang salat, ya Rasulullah keluari salat. Ning kene telung dino makmum aku. Bareng makmum bareng pundi salat sing bener? Ya pokoke salu kamaro ae tumpuni. Salat, ya salat. Semua wingi-wingi delok aku piye ngono, ya sik salat. Dadi sajane sampe nak sampean salat delok aku nak mata di ribet kan. Salate kukur-kukur delok ape ya ribet. Nabi haji nggih wonten. Nabi haji yang memaklumatkan diri, khudhu anni manasikakum khudhu anni. Akhirnya kuabimu melongok dulu Nabi. Carane tawaf ini, carane sa'i ini. Intinya semua ibadah oleh ahlinya itu dipertontonkan supaya jadi master. Nanti kalau anak baca kitab, ya betul wahab, betul sarai. Misalnya kalau mulang isya, ya betul idkham. Wong benroh, nah aku pinter baru ke idkham. Kita omong loh, nabah mun moco ngini, nabah sibir gimana nih ngini. Sajane aku dewi, coro kepingin nilai aku tak moco ngini. Rofa tak wajah jajar, ben kita variasi, tapi aku ora oleh, ini aku ora oleh. Nah, wajah Rofa ya. Rofa. Ben wong roh, nak ngaji itkhaf, apa ikhya aku pantas-pantasnya nggak gue itkhaf. Nak ngaji mungkin juga iya anak. Ojo pinter-pinteran, gue mungkin juga keliru kabe. Atau sawangani sama ojo mungkin, juga tolong iya anak, tapi ben sawangani cerdas. Iya anak itu kok kamar, dia mau ojo. Ora usah ngono. Wong roh kabe, iya anak tanpa mungkin, apa mungkin tanpa iya anak, orang ngarap bener, tak jamin. Wes aku pinter sudu langit nak mau cemuin nak koyo anak tak jamin salah. Kumbulet ra karuan. Kulo nek kecelok wong pinter mau cemuin dhewe anu yo mriyang tenan iki. Jebule bareng tak waca ni anak iku yo gayane nyarai tapi men gugat. Sakarene gedo mire kok ruwet to. Gedo mire yo napa? Ruwet. Fakanal awal alimusanab ayaku lagate. Seperti domir ini balik ninggini lah kamayu himu soni bu. Jadi memang mana orang sing cerita sengarang mungkin walim tau orang alim, dan orang kok bulat lu tiri utama orang alim, kok bulat lu dalam jadab biasa tawari jadab orang alim sampai misalnya jadi orang alim mesti terseksa. Babus sholati, mesti yang alim nak mau coping bido. Babus sholati, terus dibalik ini nak babun asolatu. Mereka nak dimaknani babus sholati, pintune sholat. Nah, yo pintune sholat di wopo, ribet kan? Malah nasi mau coba babun, ada babun asolatu, ikin rangno sholat. Mereka langsung babus sholati, pintune sholat, pintune wopo. Tapi akhirnya orang nasi tengah-tengah babus sholati, babu bayanis sholat. Iku buat mudah. Ruwet. Nak mengurang alim kan enak. Suwate. Isane yo mok sito iku sebab. Lah nek kulon kadang ngene iki goblok kumpul kok penake ngono. Mergo nek wong alim kuwi kakehan napa dipertimbangane kuwi keruweten apa? Dimutada ta khobar ta mutada sing maktub. Karena apa ya? Kulo nuken sering mau tafsir. Kulo nek wong alim nak kulo gadah kitab Muskilu Irobil Quran. Niku tak pikir kan semasyur nih ahli sunnah wawo kalau kau kum bama tak malun wama lan gawe ing perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Umumnya kan ngoten, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yono ulama sing usil ini karena fi ma'rum bidamnya mengkritik asnaf sing la takhluqu syai'an. Nah, mana nih ini? Wawo kalau kau kum bama tak malun yang kamu ciptakan apa? Tambah bingung gitu. Kita ayo kok tambah pinter. Kalau mau tafsir kan kadang-kadang kita tambah bingung. Mergo apa nyalahno iki kok ayo luwe keren. Apa anu iki kok sawangane wis ora umum. Akhirnya sing bebo goblok terus sing umum malah malah sing umum-umum ae dong. Malah sing nopo? Umum-umum ae. Mboten niki cerita wis kadung darane pinter iki kula niki terusno dawuhe Mbak Mujib. Kula gadah kitab namine Kitabul Wakfi karangane Sayyid Hadi Asgaf. Niku beliau ngendikan wong sing iso wakaf 6 dakhal al jannah. Mau wakaf 6. Ada wakaf-wakaf yang kalau kamu salah itu kriminal besar. Dan kalau wasal juga kriminal besar harus benar. Dan yang paling asik dari cerita itu apa? Kowe ora usah nakwil tentang Nabi Yusuf bin Zulaikha. Iku ora perlu ditakwil, mau cukup kowe bener wakofe. Selama ini kan selalu kita takwil mimbabi hasanatil abrar sayyatul mukarrabin. Tapi nak cara Sayyid Haji Asgaf niku kamu ndak perlu pakai solusi itu. Misalnya ngaten Nabi Yusuf kan digodho Zulaikha jenenge wong lanang ya rada piye greget kan. Zulaikha wayu setengah baya piye. Jenenge Nabi Yusuf wong lanang normal ya rada piye. Akhirnya ditakwil. Ditakwil piye ruwet. Tapi nak saya dadi asgaf oleh maca ngeten walaqad hammat bi waqaf. Jadi Zulaikha bener-bener ngempet seneng Yusuf yo godho tenan. Waqaf terus wa hamma biha iku laula arra'a burhana rabb. Yusuf yo hamma tapi laula an ra'a andekan tidak melihat. Ya laula kan imtina'iyah. Berarti berhubung ra'a burhana rabb yo lam yuhimma atau lam yahumma. Pokoke walhasil Yusuf ora salah blas kaya laula zaitun la akramtu ka umpama ana zait aku mulyakno kowe. Berhubung ana zait gak sida. Mulyakno. Berhubung Yusuf ra'a burhana rabb yo ora sida. Hamma. Lho kok mbok takwil ora apa ora ana ora ana. Oh baru kaya wakaf, makanya bareng ngaji ini ya anak wakaf walakot hemat bi wakaf terus wa hemat biha laula arro'a burhana iku dakhala lu janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.